Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله حاضرين ينسموا برحمة الله سبحانه وتعالى. Pada kesempatan ini kita masih melanjutkan pembahasan tentang iman kepada hari akhir. Secara umum kita telah sebutkan penjelasan-penjelasan terkait dengannya. Melanjutkan pembahasan ini, penulis rahimahullah menerangkan kepada kita tentang pengingkaran orang-orang kafir terhadap hari kebangkitan setelah kematian. Bagaimana kita membantah mereka, orang-orang kafir. Disebutkan dalam kitab ini bahwa mereka yang tidak beriman akan adanya hari kebangkitan setelah kematian, beranggapan bahwa kebangkitan itu sesuatu yang mustahil. Jadi di zaman dulu, saat Nabi berdakwah, ada orang-orang musyrik yang memang menganggap mustahil. Apa pertimbangannya? Tidak lain kecuali pertimbangan akal ya, dalam perhitungan manusia. Bagaimana mungkin tubuh yang sudah hancur lumat jadi tanah kok hidup kembali? Itu mustahil. Nah, ini pertimbangan akal manusia, dan ini pun bagi mereka yang tidak beriman ya. Tapi bagi orang yang beriman tidak ada yang mustahil yang seperti itu. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa. Kita pun sebelum ada juga tidak ada, kemudian ada seperti sekarang ini. Jadi kalau nanti manusia mati lalu ada kembali, apa sulitnya? Ya, tidak ada yang susah bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu di sini penulis rahimahullah menerangkan kepada kita bahwa keyakinan mereka dalam mengingkari adanya kebangkitan ini merupakan keyakinan yang batil, keyakinan yang tidak benar. Dalla ala butlanihi asy-syar'u wal hissu wal 'aql, yang menunjukkan kebatilan atau kesalahan keyakinan mereka itu syariat ya, menunjukkan batilnya. Kemudian al-hiss, sesuatu yang kita ketahui dengan indera kita, juga menunjukkan itu sesuatu yang mungkin. Dalil secara akli, secara akal juga menunjukkan itu semua mungkin. Adapun yang pertama, secara syar'i jelas anggapan seperti itu merupakan anggapan yang termasuk kekafiran, keyakinan yang termasuk kekafiran. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surat At-Taghabun ayat yang ke-7, za'ama alladziina kafaru an lan yub'atsu qul bala wa rabbi la tub'atsunna ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. Orang-orang yang kafir, mereka berkeyakinan bahwa mereka tidak akan dibangkitkan. Katakanlah, wahai Nabi, bala warabbi, ya justru kalian akan dibangkitkan. Demi Rabbku, latuba'akunna, kalian pasti dibangkitkan. Thumma latunabba'unna, lalu kalian pasti diberitahu. Bima amiltum, tentang apa yang kalian perbuat. Wadzalika 'ala Allah yasir, dan itu bagi Allah Subhanahu wa taala mudah. Ya. Nah, ayat ini dengan jelas menerangkan kepada kita bahwa di sana ada anggapan-anggapan orang yang kafir. Sini. Ayat ini menunjukkan bahwa orang-orang yang kafir punya keyakinan bahwa mereka tidak akan dibangkitkan. Ya. Bisa kita perhatikan di sini Allah Azza wa Jalla menyebut mereka alladzina kafaru, orang-orang yang kafir. Jadi ini juga memberikan suatu pelajaran bagi kita bahwa yang tidak beriman dengan adanya kebangkitan adalah orang-orang yang kafir. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyuruh nabinya untuk membantah mereka. Qul bala wa rabbi. Katakan kepada mereka. Bala wa rabbi. Iya, justru demi Rabbku kalian pasti dibangkitkan. Ya, kalian pasti dibangkitkan. Tsumma latunabba'unna, bahkan kalian pun pasti diberi kabar tentang perbuatan kalian, yakni selama di dunia ini. Dan itu bagi Allah mudah, ya, tidak ada sulitnya bagi Allah Subhanahu wa taala untuk mengembalikan lagi manusia dari kematiannya bahkan kehancurannya. Dan keyakinan tentang adanya hari kebangkitan ini adalah keyakinan yang agama-agama samawi sepakat dengannya. Jadi bukan hanya dalam Islam, ya, bab adanya kebangkitan. Orang Yahudi meyakini, orang Nasrani meyakini. Artinya agama-agama yang ada asal-usulnya, agama samawi yang bersumber dari kitab-kitab samawi, kitab yang Allah turunkan dari langit, selama belum ada perubahan, ya, mereka juga meyakini akan adanya kebangkitan. Jadi ini perkara yang disepakati oleh agama-agama samawi, termasuk tentunya Islam yang itu menjadi agama kita. Maka seorang yang tidak beriman justru dengan itu menunjukkan dia betul-betul jauh dari agama yang benar. Dan dia seperti yang disebutkan tadi sebagai orang yang kafir, bukan orang yang beriman. Kemudian yang kedua, ya, bantahan terhadap mereka dari sisi al-his, yakni sesuatu yang dapat diindra. Sesungguhnya juga sudah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan di dalam surat Al-Baqarah saja Allah sebutkan 5 contoh yang kala itu, ya, orang-orang dapat melihat langsung bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghidupkan manusia yang sudah mati, ya. Allah sebutkan pada surat Al-Baqarah ayat 55 dan 56, ya. Di situ Allah kisahkan tentang Bani Israel yang berkata kepada Nabiullah Musa alaihissalam, wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah. Dan ingatlah ketika kalian mengatakan, wahai Musa, lan nu'mina laka, kami tidak akan beriman kepadamu, hatta narallaha jahratan, sampai kami melihat Allah secara terang benderang. Nah, ini Bani Israel, ya, sampai seperti ini kepada Nabi Musa. Fa'akhadatkumus sa'iqah, maka halilintar yang keras menimpa kalian, wa antum tangdurun, dan kalian melihatnya. Tsumma ba'atsnakum min ba'di mautikum, kemudian kami membangkitkan kalian kembali setelah kematian kalian. La'allakum tashkurun, mudah-mudahan kalian bersyukur. Nah, ini salah satu contoh ya, di kala itu mereka melihat secara nyata kejadian ini. Ya, ya kita yang zaman sekarang di apa namanya? Ceritakan kepada kita dalam ayat Al-Quran, dan tentu ini benar ya. Jadi kala itu mereka betul-betul melihat ya bahwa mereka telah mati disambar oleh halilintar tersebut. Ketika mereka mengatakan kami enggak mau beriman sampai melihat Allah secara terang benderang. Nah, kalau seperti itu buat apa? Apa kita diperintahkan untuk beriman dengan yang gaib, ya kan? Kalau seperti itu mungkin enggak ada orang yang kafir di dunia. Dunia ini kan ujian, makanya diuji dengan iman pada perkara yang gaib, ya. Yang jelas sampai sedemikian rupa Bani Israel meminta kepada Nabiullah Musa alaihissalam, akhirnya disambar oleh halilintar dan mati, kemudian dibangkitkan kembali, dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala setelah matinya mereka. Ya. Nah, ini salah satu bukti nyata bahwa kebangkitan di hari kiamat kelak bukan sesuatu yang sulit bagi Allah, sangat mudah. Contoh kedua masih dalam surat Al-Baqarah, ya. Yaitu ketika terjadi perselisihan antara suatu penduduk kampung dengan kampung yang lain. Disebutkan pada kisah itu bahwa ada orang mati. Mati terbunuh, dan ternyata mayatnya itu diletakkan di suatu kampung yang penduduk kampung itu bukan pembunuh orang ini. Jadi akhirnya terjadi masalah. Tentu tuduhan tertuju kepada penduduk kampung itu. Kenapa? Karena mayatnya di situ. Mereka tidak mau menerima tuduhan itu. Bagaimana? Kami tidak melakukan. Sekalipun orang ini ternyata mayatnya di sini. Nah, terjadi perselisihan antara Bani Israel. Nah, Allah ceritakan pada surat Al-Baqarah ayat 72-73, wa id qataltum nafsan fadara'tum fiha, dan ingatlah ketika kalian membunuh sebuah jiwa lalu kalian bertikai, berselisih, wallahu mukhrijun ma kuntum taktumun, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengeluarkan, Allah akan memperlihatkan apa yang kalian sembunyikan. Faqulna dribu, nah Allah perintahkan kepada mereka, idribu hu bi ba'dihha, pukullah orang itu yang sudah mati, mayat itu dipukul dengan sebagian tulang sapi itu. Coba pukul. Kadzalika yuhyillahul mauta, demikianlah Allah menghidupkan orang-orang yang mati. Ternyata setelah dipukul orang itu hidup kembali. Setelah hidup kembali, dia pun baru menceritakan siapa pembunuhnya. Ya, nah baru ketahuan bahwa pembunuhnya memang bukan orang kampung itu. Ternyata orang kampung lain yang sengaja meletakkan mayatnya di kampung itu. Nah, ini Allahu mukhrijun ma kuntum taktumun. Allah mengeluarkan, Allah menyingkap apa yang kalian sembunyikan dengan mudah. Orang itu dihidupkan kembali oleh Allah Azza wa Jalla. Kadzalika yuhyillahul mauta, demikianlah Allah Subhanahu wa taala menghidupkan orang-orang yang mati. Wa yuriikum ayatihi, dan Allah memperlihatkan kepada kalian ayat-ayat-Nya. La'allakum ta'qilun, mudah-mudahan kalian berakal, kalian memahami. Ya, jadi ini di samping hikmahnya terkait dengan masalah yang mereka hadapi, juga ada hikmah lain bahwa kebangkitan itu perkara yang mudah sekali bagi Allah Subhanahu wa taala. Menghidupkan orang yang mati bagi Allah sangat mudah. Jangan dianggap mustahil. Ya, kalau Allah sudah menghendakinya. Contoh yang ketiga juga dalam surat Al-Baqarah ayat 243. Ya. Yaitu kisah mereka orang-orang yang keluar dari negeri mereka karena takut mati. Jumlah mereka ribuan. Maka justru Allah matikan mereka. Lalu Allah hidupkan mereka kembali. Allah berfirman, Alam tara ila alladhina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadar al-maut. Tidakkah engkau melihat kepada mereka yang keluar dari negeri-negeri mereka, kampung halaman mereka, kemudian dan mereka itu dalam jumlah ribuan, hadar al-maut, karena mereka takut mati. Faqala lahumullahu mutu. Allah mengatakan kepada mereka, matilah kalian. Sudah, Allah perintahkan mati, ya mati semua. Manusia, makhluk ini kan tergantung perintah Allah. Ya, disuruh mati, ya mati, mau apa lagi. Ya. Maka, orang yang jumlahnya ribuan itu sudah mati sekaligus semuanya di saat itu. Thumma ahyahum. Lalu Allah menghidupkan mereka kembali. Inna Allah ladzu fadlin 'alan nas walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Sesungguhnya Allah punya keutamaan yang besar, karunia besar kepada mereka, tapi kebanyakan mereka tidak bersyukur. Nah, mereka melanggar, mereka dimatikan, masih dihidupkan kembali, diberi kesempatan untuk apa? Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi mereka tidak bersyukur, orang-orang itu. Yang jelas dari ayat ini kita mendapat suatu keterangan yang penting juga, yaitu bab dihidupkannya kembali orang yang sudah mati, dan mereka jumlahnya ribuan. Sekaligus Allah matikan, sekaligus Allah hidupkan. Mudah sekali bagi Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang keempat juga dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-259. Kisah yang disebutkan oleh para ulama, yaitu Uzair, seorang yang saleh dari kalangan Yahudi, yang dia melewati sebuah desa atau kota yang sudah hancur, sudah tidak berpenduduk. Ya, dia menyangka bahwa wah, nggak mungkin kota ini hidup lagi. Sudah hancur-hancuran seperti ini. Nah, itu pandangan dia sebagai manusia dengan kelemahannya menilai bahwa ini gak mungkin hidup kembali. Orang sudah meninggalkannya, hancur, ya tidak ada penduduknya. Tapi kalau Allah menghendaki sesuatu, tidak ada yang bisa menghalangi. Nah, di sini Allah kisahkan. Aw kalladhi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha fa amatahu Allahu 100 amin thumma ba'atha. Jadi dia melewati di suatu kampung atau suatu kota, sudah hancur-hancuran rumahnya, atap-atapnya pun sudah jatuh. Ya. Dia mengatakan, bagaimana Allah akan menghidupkan lagi tempat ini setelah kematiannya? Kota mati, orang-orang pergi, bangunannya hancur, mana mungkin akan menjadi kota yang hidup lagi. Nah, dia menganggap ini suatu yang amat jauh, ya. Yastabi'id, menganggap ini suatu yang jauh kalau seandainya menjadi kota yang hidup lagi. Maka Allah Subhanahu wa taala famatahu Allahu 100 am, Allah matikan dia. Ya, orang ini dimatikan oleh Allah Azza wa Jalla. Selama berapa lama? Mi'ata amin, 100 tahun. Thumma ba'athahu. Setelah itu Allah hidupkan lagi. Ya. Qala, maka dikatakan kepadanya, kam labista, berapa lama kamu tinggal di sini? Qala labistu yauman aw ba'd yawm. Ia katakan, saya di sini sehari atau sebagian hari saja. Jadi rasanya cepat sekali, 100 tahun dia enggak merasa. Ya. Qala bal labitta 100 am. Dikatakan kepadanya, justru kamu tinggal di sini ini sudah 100 tahun. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan fanzur ila ta'amika wa syarabika lam yatasanna wanzur ila himarika. Allah berikan bukti. Jadi yang dimatikan bukan hanya dia, keledai yang dia tunggangi juga mati. Dia dihidupkan begitu saja. Keledai ini dihidupkan dengan cara yang dia lihat. Ya, seperti apa Allah menghidupkan. Dikatakan sebelumnya, "Ungdur ila ta'amika wa syarabik." Lihat makananmu, lihat minumanmu. Ya, makanan dan minuman belum berubah. Kenapa belum berubah? Itu keledai sudah hancur. Sudah tulang belulangnya bertumpuk-tumpuk, dagingnya sudah habis, enggak ada. Tapi kok makanan masih ada? Ini juga keajaiban. Saya disebutkan dalam sebagian tafsir mestinya apa? Makanan dan minuman itu dalam waktu setengah hari sudah rusak, sudah basi. Nah, dia kan tadi mengatakan saya paling di situ setengah hari. Kalau memang setengah hari makanan itu pasti rusak. Tapi malah tidak rusak. Berarti enggak mungkin setengah hari. Tapi kalau kurang dari setengah hari, itu lihat keledai. Hancur-hancuran seperti itu. Ya. Makanya dikatakan kamu 100 tahun di sini. Ya, tapi semuanya ini ya kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, semuanya terjadi seperti itu. Sekarang ungdur ila himarik. Ya. Lihat kepada keledaimu. Keledai sudah tadi hancur. Tulang belulangnya sudah apa? Bertumbuk-tumbuk sudah lapuk ya. Walinaj'alaka ayatan linnas, dan agar kami menjadikan engkau sebagai tanda bagi manusia, sebagai bukti kebesaran Allah Azza wa Jalla. Wanzur ilal 'idham, coba lihat tulang belulangnya keledai itu. Kaifa nunshizuha tsumma naqsuha lahma, bagaimana yakni Allah Azza wa Jalla membangkitkan kembali kemudian membalutnya dengan daging terus sampai jadi keledai lagi hidup. Ya. Tulang belulang yang sudah tadi lapuk ya, Allah bangkitkan terangkai lagi menjadi apa? Keledai dalam bentuk tulang, kemudian Allah bungkus dengan apa? Daging, kemudian kulit, kemudian dihidupkan kembali di hadapan dia, di depan mata dia. Dia melihat seperti itu. Ya. Nah, falamma tabayyana lahu, setelah jelas bagi dia bagaimana proses hidupnya ini, dia baru mengatakan a'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Saya tahu bahwa Allah Azza wa Jalla Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi tidak ada yang mustahil hal-hal seperti ini bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau Allah menghendaki sesuatu mati lalu hidup kembali, tidak ada yang mustahil. Mudah sekali bagi Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi dalam kisah Bani Israel yang sebelumnya mati hidup kembali, mungkin ya tubuhnya masih utuh dalam waktu yang sebentar lalu Allah hidupkan, ya kan? Seperti orang yang pertama itu yang diperselisihkan, nampak dari cerita belum lama, jadi mungkin tubuhnya masih utuh. Tapi ini keledai sudah hancur, ya, keledai sudah hancur, tapi Allah hidupkan. Ya, nah, manusia juga kelak ya mati, hancur jadi tanah, ya kan? Jangan dianggap juga mustahil, itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Urusan Allah Subhanahu wa taala, bila Allah menghendaki sesuatu, jadilah. Yani sesuatu ini, sesuatu itu langsung jadi. Seperti tadi, matilah kalian langsung mati. Hiduplah, hidup lagi. Jadi Allah tinggal perintah saja. Ya. Tidak seperti manusia membuat rumah, ya, batanya dibikin, semennya diaduk dan seterusnya. Manusia bikin rumah sulitnya. Ya. Bagi Allah Azza wa Jalla tinggal perintah jadilah. Maka jadi. Ya. Nah, ini sebagai bukti nyata. Artinya secara indrawi bagi dia Uzair nampak di depan dia bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghidupkan sesuatu yang mati. Ya. Kemudian kisah berikutnya Juga masih di surat Al-Baqarah beberapa ayat berikutnya, yaitu pada ayat 260, kisah Nabi Allah Ibrahim. Nabi Allah Ibrahim meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diperlihatkan seperti apakah Allah Subhanahu wa taala menghidupkan sesuatu yang mati. Nah, maka Allah buktikan. Bukannya Nabi Ibrahim tidak beriman atau ragu, tapi Nabi Ibrahim ingin menambah keyakinan. Beda antara yakin yang itu sumbernya hanya berita dengan keyakinan yang sumbernya dilihat langsung, ya kan? Semuanya yakin, kita dapat berita misalnya dari orang yang kita percaya, yakin dia tidak bohong. Saya tidak mendustakan, saya yakin benar itu kejadian benar. Tapi kalau kita melihat langsung, gimana nilai keyakinan itu? Ya lebih kuat, ya kan? Semacam itulah yang ada pada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim percaya dengan kebangkitan, bukan tidak percaya, bukan ragu, tapi beliau ingin agar keyakinannya lebih mantap. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa idz qala Ibrahimu rabbi arini kaifa tuhyil mauta, wa ya rabku perlihatkan kepadaku kaifa tuhyil mauta, bagaimana engkau menghidupkan sesuatu yang sudah mati, bagaimana menghidupkan kembali orang-orang yang sudah mati itu. Qala awalam tu'min, Allah mengatakan, tidakkah engkau beriman? Qala bala, Nabi Ibrahim menjawab, iya, yakni dia beriman. Walakin yatma'inna qalbi, tapi ini supaya kalbu saya semakin tentram. Jadi keyakinannya semakin kokoh, semakin mantap. Qala, Allah mengatakan, fakhud arba'atan minat tayr, kalau begitu ambillah 4 ekor burung. Ya, fasurhunna ilaik. Ya. Tsumma ij'al 'ala kulli jabalin minhunna juz'a, yani tunggulah kepadamu fasurhunna ilaika tsumma ij'al 'ala kulli jabalin minhunna juz'a, yani di sini 4 ekor burung tersebut disebutkan dalam tafsir ya, bahwa burung itu kemudian disembelih keempatnya, kemudian setelah itu dicacah, ya masing-masingnya dicacah, kemudian dagingnya diaduk, ya setelah diaduk dijadikan 4, dibagi 4, kemudian masing-masing diletakkan di bukit-bukit, ya. Tsumma ja'ala kulli jabalin minhunna juz'a, jadikan di tiap gunung atau tiap bukit itu satu bagian. Tsumma ud'uhunna, kemudian panggil. Ya. Panggil burung-burung itu. Ya'tinaka sa'ya, maka burung-burung itu akan datang kepadamu. Nah. Dan memang tentu terjadi seperti yang dikatakan di sini, bahwa burung-burung setelah dipanggil itu menjadi satu lagi, terangkai lagi, daging-daging yang sudah dicacah berpisah-pisah dengan perintah Allah Azza wa Jal, maka kembali lagi masing-masingnya di tempatnya, terangkai lagi utuh dan hidup kembali. Ya, wa'alam annallaha azizun hakim, dan ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Nah, jadi ini semua ya contoh yang Allah sebutkan di ayat-ayat Al-Qur'an, di surat Al-Baqarah ada 5 contoh, dan di surat-surat yang lain juga masih ada, dan bahkan di antara mukjizat Nabi Isa alaihissalam, beliau juga bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Itu mukjizat khusus ya. Nah, bagi seorang yang beriman ya, contoh-contoh ini menjadi pelajaran penting bahwa ini hal yang bukan hanya berita, bahkan dapat dilihat dengan panca indera mereka ya, indera mata mereka melihat langsung bagaimana Allah menghidupkan sesuatu yang mati. Nah, maka dari itu cukup ini sebagai bukti bahwa kebangkitan manusia dari alam kubur mereka mudah sekali bagi Allah. Ya, tadi disebutkan bahwa Bani Israel yang ketiga itu ribuan, ya, ribuan. Jangan dianggap kalau lebih Allah nggak mampu. Ini kan contoh, ya, contoh yang bisa diambil darinya suatu pelajaran. Ya, menghidupkan satu dua orang mudah, satu ekor, dua ekor, empat ekor burung mudah, ribuan manusia mudah bagi Allah Subhanahu wa taala, tinggal Allah perintahkan. Ya, dan bahkan nanti ya semuanya, ya, yang Allah perintahkan untuk hidup kembali ya hidup kembali. Tidak ada sulitnya bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian berikutnya secara akal, ya, dalil secara akal disebutkan di sini dari dua sisi. Dalil secara akal di sini pun yakni ayat-ayat Al-Qur'an menuntun akal kita untuk berpikir bahwa ini bukan hal yang mustahil secara akal. Mereka akan mengingkari dengan landasan akal, ya. Padahal secara akal bukan hal yang mustahil. Allah menuntun agar kita berpikir dengan akal yang Allah karuniakan kepada kita ini. Pada surat Ar-Rum ayat yang ke-7. Wa huwa alladhi yabda'ul khalqa tsumma yu'iduhu wa huwa ahwanu 'alaihi. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang yabda'ul khalqa, memulai al-khalqa yakni penciptaan makhluk. Tsumma yu'iduhu, lalu Allah yang mengulanginya lagi, mengembalikannya lagi. Wa huwa ahwanu 'alaihi, dan itu lebih mudah bagi Allah. Nah, ayat ini sudah cukup bukti sebetulnya, ya, agar akal kita berpikir alam ini dari tiada kemudian ada. Siapa yang mengadakan? Allah Azza wa Jalla. Ketika dimatikan kemudian mengadakan lagi, apa sulitnya? Lebih mudah, ya kan? Ahwan, lebih ringan. Dan semuanya ringan, tidak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Semuanya sangat ringan bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi berpikirlah ke situ, ya. Kalau terkait dengan diri kita, bagaimana kalau kita mati lalu kita hancur, sudah jadi tanah, masa kembali lagi? Loh, berpikirlah, ya, sekian tahun sebelum ini kita jadi apa? Ya, umur kita sekarang berapa? Oh, umur kita 40, 50, 60. Ya sudah, nggak ada yang lebih dari 100 kan? 100 tahun sebelum ini kita jadi apa? Kita kan nggak jadi apa-apa, belum jadi manusia seperti ini. Kita belum ada. Sekarang sudah ada seperti ini, jadi orang yang sempurna fisiknya, bisa makan, minum, tidur, berpikir dan lain-lain. Nah, nanti kalau mati tidak ada jadi tanah, lalu ada lagi. Nah, apa sulitnya? Sebelum ini kan kita juga malah enggak ada. Kalau sudah dimatikan justru juga Allah sisakan yang namanya apa? Ajbud danab. Satu tulang di bagian ekor kita tidak dihancurkan. Dari situ kemudian Allah Azza wa Jalla juga akan merangkai kembali fisik manusia itu. Ya, dulu sebelum ini kita malah enggak ada apa-apanya. Nah, jadi begitulah berpikir. Ya. Jadi secara akal manusia kalau kita berpikir juga kebangkitan itu bukan hal yang mustahil. Itu hal yang sangat mungkin terjadi. Dalam surat Al-Anbiya juga Allah menuntun akal kita, ya, agar kita berpikir. Kama bada'na awwala khalqin nu'iduhu wa'adan 'alaina inna kunna fa'ilin. Sebagaimana kami mengawali penciptaan, kami mengulanginya kembali. Ya, apa sulitnya? Dulu belum ada kemudian diadakan, setelah tidak ada diadakan lagi, apa sulitnya? Wa'adan 'alaina, ini janji atas kami, inna kunna fa'ilin, kami pasti melakukannya lagi. Ya. Dalam surat Yasin ayat yang ke-79 Allah berfirman, Qul yuhyiha alladhi ansyaha awwala marrah. Nah, ayat ini sebelumnya terkait dengan orang musyrik yang tidak beriman dengan kebangkitan dan dia sok ilmiah, ya, ceritanya dia bawa tulang ke hadapan Rasulullah SAW yang sudah lapuk, kemudian dia hancur-hancurkan, ya, sambil mengatakan, man yuhyil idhama wa hiya ramim, siapa yang akan menghidupkan tulang belulang yang sudah hancur ini? Ya, seolah-olah dia membawa hujjah akliyah yang sangat kuat, ya, dalil akal yang sangat kuat. Masa tulang yang sudah hancur begini hidup lagi? Gimana? Maka Allah SWT menyuruh nabinya untuk membantahnya. Qul yuhyiha alladhi, atau sebelum itu, wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah. Dan dia, orang itu, membuat permisalan kepada kami tadi. Tulang yang diremuk-remuk, kemudian mengatakan, siapa yang menghidupkan lagi? Wa nasiya khalqah, dia lupa tentang dirinya sendiri, penciptaan dirinya ini. Dia seperti yang tadi kita sebutkan, umurnya berapa? Ya, oh, 80 tahun misalnya. Sudah 100 tahun sebelumnya kamu jadi apa? Nasiya khalqah, dia lupa tentang dirinya. Coba berpikir ke belakang, dia dulu apa? Kan dulu tidak ada, sekarang ada. Nanti tidak ada, mau ada lagi gimana? Apa mustahil? Ya tidak mustahil. Lupa dia tentang dirinya. Qala man yuhyil 'idhama wa hiya ramim? Dia mengatakan, siapa yang akan menghidupkan tulang belulang yang hancur ini? Qul, jawab wahai Muhammad, wahai Nabi, yuhyiha alladhi ansha'aha awwal marrah. Yang menghidupkannya adalah yang membuatnya awal mula. Ya, yang awal mula membuatnya dari tidak ada menjadi ada, nanti akan mengadakan lagi setelah hancurnya. Apa yang sulit? Wa huwa bikulli khalqin alim, dan dia Allah Azza wa Jalla terhadap segala ciptaannya Maha mengetahui. Ya, termasuk bab pencipta menciptakan ini, ya Allah yang Maha Kuasa, ya kan? Allah yang Maha tahu bagaimana menciptakan, ya, bagaimana mengembalikannya kembali. Nah, ini jadi Al-Qur'an menuntun akal kita untuk berpikir. Ini dalil akli yang memang betul-betul tidak bisa terbantahkan, dan memang ya sesuai dengan syariat, ya. Yang kedua, di dalam ayat Al-Qur'an juga Allah menuntun akal kita untuk berpikir melihat beberapa contoh, yaitu dihidupkannya kembali bumi yang mati, yang gersang. Ya. Dilihat di padang pasir adanya batu, tanah yang kering, kerikil-kerikil. Bagi orang yang melihatnya kala itu akan mengatakan, wah, masa mungkin ini ada tanaman di sini, ya kan? Mana mungkin akan hidup tanaman di sini? Ya, tapi sebagaimana yang tadi disebutkan, bila Allah menghendaki, sangat mudah. Nah, Allah SWT memberikan contoh bahwa bumi yang seperti itu, lalu Allah SWT turunkan hujan padanya, tidak lama tumbuh tetumbuhan di situ dan menjadi hijau. Nah, bagi orang yang hidup di padang pasir itu mestinya mengambil pelajaran. Oh, ini seperti ini. Dulunya tampak mati dan enggak kelihatan. Mungkin sih ada biji-bijian enggak kelihatan, ya. Tapi setelah ada air, hidup. Nah, manusia di kuburnya sudah jadi tanah, ya. Ternyata ada ajbud zanab tadi yang Allah sisakan. Allah hidupkan kembali. Ya, dan disebutkan juga di dalam hadis Nabi bahwa nanti juga Allah akan siram bumi itu. Ya, dengan cairan. Entah apa dan bagaimana, dan setelah itu manusia pun akan bangkit dari kuburnya, hidup kembali. Ya. Di dalam beberapa ayat, misal surat Fussilat ayat 39 disebutkan, wa min ayatihi annaka taral arda khashi'ah fa idza anzalna 'alayha al-ma'a ihtazzat wa rabat innal ladzi ahyaaha la muhyil mauta innahu 'ala kulli syai'in qadir. Nah, di sini Allah memberikan contoh. Bumi yang terlihat diam, ya kan? Tenang, ya. Kering, tidak ada apa-apa di sana. Tapi berikutnya Allah turunkan hujan, kemudian bergerak. Ya, mungkin kita enggak merasa ada gerakan-gerakan di situ. sehingga tumbuhlah dari sela-sela bumi itu, biji-bijian yang menumbuhkan tanaman. Nah, setelah besar tumbuh, ternyata jadi pohon, ternyata jadi mungkin tanaman yang menghasilkan buah dan seterusnya. Allah katakan innallazi ahyaha, sesungguhnya yang menghidupkan tanah itu, la muhyil mauta, dialah pula yang nanti menghidupkan apa orang-orang yang mati itu. Innahu ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha kuasa atas segala sesuatu. Nah, ambil pelajaran dengan kejadian itu. Ya. Semana dengan itu pula pada surat Qaf ayat yang ke-9 sampai 11 bisa dibaca ya. Intinya sama bahwa dari tanah yang tandus lalu hidup tetumbuhan yang subur ya, ada pelajaran bahwa begitulah Allah Subhanahu wa taala menghidupkan sesuatu yang mati. Ya, mungkin sementara di sini dulu kajian kita pada malam hari ini. Semoga bisa diambil ibrahnya ya, sehingga kita tetap yakin dengan adanya kebangkitan. Allahu a'lam. Subhanakallahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.